Apakah dengan niat amal baik, misal sing penting niati api, tapi pelaksanaan amaliannya keliru, apakah niat baik ini juga mendapat pahala di sisi Allah? Tidak semua niat baik diberi pahala oleh Allah. Kan dulu sudah saya sampaikan belum? Di zamannya Abdullah bin Mas'ud ada orang yang melaksanakan zikir berjamaah bareng-bareng sambil bawa apa? Kerikil-kerikil. Masih ingat? Terus datang Abdullah bin Mas'ud, "Ma asra'a halakatikum, begitu cepat kalian binasa. Haula ashabu Muhammadin mutawafirun." Ini sahabat-sahabat Muhammad banyak yang hidup belum mati. Kenapa enggak tanya dulu? Wa aniyatum lam tuksar, bejana-bejana Rasulullah, piring-piringnya Rasulullah masih ada di rumahnya, belum pecah. Wa athiyabum lam tabla, dan baju-bajunya Rasulullah masih ada di lemarinya, belum usang. Kok cepat sekali kalian meninggalkan ajaran Nabi? Apa jawaban mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khaira. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kami melaksanakan ini kecuali kami ingin khaira. Apa khaira itu? Baik. Api, apa jeleknya membaca-baca kok? Apa jeleknya? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Makanya tadi juga, wal yusrik bi ibadati rabbih, dia tidak boleh menyekutukan Allah, artinya ikhlas, tapi tidak cukup sampai di sini. Fal ya'mal amalan saleh, harus beramal yang saleh, yang baik. Amal yang baik adalah sesuai tuntunan Rasulullah.